Alhamdulillah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang luput dari apa yang Allah lihat. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa berkelit dari tatapan Allah. Bersyukurlah bagi siapapun yang hidupnya merasa ditatap oleh Allah. Pasti sulit sekali untuk berbuat maksiat. Segala puji bagi Allah yang mendengarkan apapun yang terucap, sehalus apapun. Wa asiru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu segala isi hati. Tidak ada bohong dalam pandangan dan pendengaran Allah. Kita berbohong dan tidak diketahui orang kebohongan kita, bukan karena kita pandai berbohong, tapi karena Allah saja belum membuka. Kalau Allah membuka, tidak ada yang bisa menghalangi. Segala puji bagi Allah yang walaupun dia tahu lumuran dosa dan maksiat, Allah tutup-tutupi. Allah beri kesempatan kita bertobat. Tidak ada yang tahu kebusukan kita yang sebenarnya, seperti yang Allah tahu. Sudah jelas Allah menyaksikan kita bergelimang dosa, ditutupi, diberi ilmu, dituntun agar kita bisa tobat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan pertemuan ini ada. Semoga pertemuan ini jadi jalan kita yakin kepada Allah, menjadi jalan kita istiqomah di jalan Allah. Amin. Para pendengar yang budiman di seluruh penjuru bumi, di Darut Tauhid pagi ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti manasik Haji Kubro, yaitu simulasi bagaimana manasik di saat-saat puncaknya menjalankan ibadah haji. Dan juga alhamdulillah jam 7 nanti datang rombongan baru 611 calon santri siap guna. Semalam melihat juga ke Eko Pesantren para santri, ada yang mengatakan, wah santrinya banyak, wah jamaahnya banyak. Aslinya bukan begitu. Aslinya adalah amanahnya yang banyak. Dan setiap amanah harus dipertanggungjawabkan. Jadi kepada yang banyak anak, artinya banyak amanahnya, termasuk yang banyak istri. Tidak usah senyum Pak, biasa saja Pak ya. Ini amanah berat, harus dipertanggungjawabkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Mengapa berat dalam hidup? Satu, kalau cita-citanya hanya duniawi. Siapapun yang cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, popularitas, kekaguman orang, bersiaplah untuk menderita. Karena dunia memang tidak diset oleh Allah untuk membahagiakan hakiki, hanya bahagia fata morgana. Yang kedua, kenapa hidup ini berat? Sama, haji juga berat, yang haji cita-citanya duniawi. Bagi yang cita-citanya akhirat, jauh lebih ringan. Saya mohon maaf kalau cerita ini cocok atau tidak. Nanti dirasa-rasakan dulu ya, perlu atau tidak. Jawabannya tidak perlu. Jadi maaf ya, tidak jadi. Walaupun benar, tapi kalau tidak perlu dikatakan, karena saatnya tidak tepat atau niatnya belum tepat, tidak usah dikatakan. Yang kedua, mengapa hidup ini berat? Karena bersandarnya kepada selain Allah. Makanya makin bersandar kepada selain Allah dan neken aja hidup ini. Istri yang bersandar ke suami, bergantung ke suami, udah itu tidak bisa bahagia. Sebaliknya juga begitu. Yang bersandar ke atasan, sengsara. Yang bersandar ke dolar juga, wah dolar naik. Padahal dari dulu kita Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dolar, bukan BBM juga. BBM naik, goncang. BBM tidak dibalas, itu ngambek hadirnya. Nah, ada yang bingung, kenapa BBM tidak dibalas ya? Yang ketiga, kenapa hidup ini berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah nolong, tidak ada yang susah, Pak. Nah, makanya jamaah haji ini, kalau cita-citanya hanya duniawi, siap-siap sengsara 40 hari, Pak. Kalau cita-citanya sorga, itu kan diraih syariatnya pahala yang mengundang rahmat, mau panas, mau berdesak-desak, itu lebih ringan, Pak. Tempat duduk, udah ngapling di masjid, dipakai orang, seneng. Sok, Pak, ya. Saya pahala mengalah, gitu. Giliran sakit, kebayang lagi digugurkan dosa. Makanya orang-orang yang cita-citanya akhirat, diberi nikmat bersyukur, diberi ujian sabar, gak ada ruginya kejadian apa-apa. Naik pesawat juga jangan bergantung ke pilot, Pak. Pilot juga gak bisa apa-apa kalau sudah dikehendaki jatuh. Kan suatu saat pernah ada pesawat guncang, ini cerita saja. Pesawatnya berguncang. Istri, papa, papa, menjerit minta tolong ke suaminya. Ternyata suaminya sedang megang pramugari. Karena, nah, pramugara lah. Jadi, wes stres. Dah ke Allah aja lah. Dah cuman Allah yang punya segala-galanya. Benar? Yang selain Allah itu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat. Mulut boleh minta tolong ke orang, tapi hati pantang. Karena percuma, tidak bisa orang nolong kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi begitu, Pak. Jadi nanti kalau, saya takut hilang di Masjidil Haram. Enggak ada yang hilang. Ada juga enggak ketemu, Pak. Ya di mana ya? Tapi mustahil hilang, ya Pak. Kalau menghilang kan gitu. Ini mah ada, cuma nggak tahu di mana. Ada yang 2 hari, nggak ada yang kucel. Kalau Bapak seperti itu dalam kesulitan, ke Allah saja. Tinggal sholat. Ya Allah, saya nggak tahu jalan. Wasta'inu bisabri wasalah. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan tamunya. Tinggal sholat. Ada takdir dulu waktu anak masih kecil, Allah kehendaki ada ke Baitullah sama-sama. Gua ketemu, Pak. Padahal masih balita. Nyari susah, sholat saja. Itu rumah Allah, minta ampun. Mungkin niatnya ujub bawa anak. Mungkin selama di sana tidak jadi contoh, kadang lebih jengkel. Oleh Allah dipisahkan aja beberapa waktu. Dah sholat, minta ampun, kemudian sholat lagi, minta tolong. Alhamdulillah, ternyata anaknya di belakang dari tadi, Pak ya. Kalau Allah menghendaki kita enggak lihat, mah enggak kelihatan. Masya Allah. Jadi, mudah-mudahan haji ini, haji yang bisa melepas semua sandaran selain bersandar ke Allah. Nanti doanya jangan terlalu fokus duniawi ya. Dikasih dunia kalau enggak barokah bisa celaka. Fokus weh supaya diampuni Allah. Fokus supaya bisa istiqomah. Nah, saya tuh kemarin tuh dapat ilmu dari guru Ustaz Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi mana punten. Izin pulang. Wah, sebetulnya sudah disiapkan kursinya. Jadi Bapak Ibu ada yang nanya, "Ah, gimana haji supaya bagus?" Ini tapi ini rahasia ya, mau dikasih tahu. Nah, penyakit kita tuh suka pengen tahu rahasia, Pak. Jadi begini, Pak. Allah tuh tahu ini jamaah yang dia undang tuh beragam. Ada yang dari kampung pedalaman, ada yang dari tengah kota, di alun-alun. Ada pejabat, ada rakyat. Allah tahu. Dan bukan hanya itu, Allah juga tahu kadar keilmuan tiap orang. Ada yang awam, ada yang ikro sudah jilid 5, jilidnya aja, Pak. Jadi hanya ganti jilid. Ada yang udah hafal, ada ilmu agamanya banyak, ada yang dikit baru mulai, ada mu'alaf. Allah tahu semua yang dia undang ke Baitullah. Jadi haji itu bukan hanya untuk yang pintar saja. Lalu Allah menilai apanya ini? Karena Allah tahu nih, kan dari berapa juta sih semuanya itu yang diundang itu sekitar 3 jutaan mungkin ya. Jadi apa yang paling dinilai oleh Allah? Kan Allah tahu ada yang sholatnya juga gak ngerti bacaannya. Ada yang disentuh mau di belakang mau ikut sholat. Dia pindah. Patut diikuti oleh makmumnya. Nah hadirin, jadi yang paling penting dari semua ini adalah ketulusannya, Pak. Makanya dalil yang kemarin dibacakan oleh guru kita ya. Perintah Allah itu biasanya perintahnya dulu, kalau ini perintah keikhlasannya dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Kalau terima kasih saja hanya hubungan dengan manusia, tapi kalau jazakallah itu udah doa, udah minta dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Terima kasih bagus, tapi tidak cukup lah ya. Itu seperti selamat pagi, pagi gitu, agak kurang jelas ya. Pagi, pagi, semua orang udah tahu ini pagi ya. Tapi kalau assalamualaikum itu doa. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullah, semoga engkau dirahmati Allah. Wabarakatuh, semoga hidupmu penuh keberkahan. Ini tidak nanding, Pak. Semua salam, ada juga salam sejahtera, itu sejahtera yang disalamin. Apalagi salam olahraga, olahraga. Wah, itu apa? Salam pramuka, ada salam tiga, tiga. Ya, agak bingung, ya. Itulah sebabnya kalau selamat pagi terus dia tetap jatuh, udah gak didoain, ya. Beda. Nah, ini sedikit tambahan dari kalau ada orang berbuat baik, tidak cukup berterima kasih, tapi balas dengan doa. Yang lebih bagus lagi, kasih uang, Pak, ya. Atau dengan hal yang lebih berharga, minimal doa. Tadi sampai di mana kita? Jadi memang mutlak Allah tahu ini ketulusan hati ini. Dan ini kuncinya, Pak. Saya mohon maaf sekali ya mengulang tentang pernah melihat video tentang singa yang bertemu dengan pengasuhnya dulu. Udah sekian lama, bertahun-tahun, terus ketemu, itu disimpan di ya di tempat alam singanya itu. Datang nih berdua, aduh Pak, singa tuh dikira mau menerkam. Dan singa tuh kalau kangen tuh lebih dramatis. Kita aja gak gitu-gitu amat ya. Tapi singa tuh benar-benar, singa tuh binatang buas yang bisa memakan manusia. Tapi lawan keikhlasan, luar biasa, Pak. Nah, ini efek ke makhluk, Pak, keikhlasan. Jadi sekarang, Pak, kalau saya menyarankan ke sana tuh benar-benar mujahadah jadi orang ikhlas. Allah menciptakan gunung, bumi. Bumi ini berguncang. Lalu Allah pancangkan gunung. Adakah yang lebih keras dari gunung? Ada, yaitu halo, ini teh kunaon sing haruleng gini? Apa? Besi. Habis gunung oleh besi. Kalah itu gunung, Pak. Gunung batu aja sekarang mas habis. Lihat. Dipangkas, dilubangin. Itu teh besi, Pak. Adakah yang lebih kuat daripada besi? Ada, yaitu api. Jadi sebetulnya gunung tuh habisnya oleh api, Pak. Karena api melumerkan besi, besi menghancurkan gunung. Adakah makhluk yang lebih kuat daripada api? Apa? Air. Jadi air tuh bisa melumat gunung, Pak. Karena air lebih kuat daripada, makanya jangan meremehkan kelembutan, Pak, air tuh. Besi keropos, api padam, kota hanyut, Pak. Tsunami itu air. Adakah yang lebih kuat daripada air? Dipikir dulu ya, maaf ya. Ada, yaitu angin, Pak. Air itu dihempasnya oleh angin. Lihat di lautan, ombak, benar? Kalah tuh oleh angin. Digulung, diangkat. Jadi angin tuh bisa melumat gunung, Pak. Adakah yang lebih kuat daripada angin? Wah, ini mikir, ayo, Pak. Ada ternyata. Yaitu orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Ini kiasan bagi orang yang ikhlas. Jadi makhluk yang paling perkasa, yang paling kuat, itu adalah orang yang paling ikhlas. Jadi kalau orang yang sakit, sakit atau entos, itu ikhlas, Pak. Lagu yang sakitnya sampai di sini, itu kan judul aslinya aku tak ikhlas, Pak. Mungkin ya. Wah, ini yang punya lagu ngambok, kata siapa? Jangan ngarang, sakit hati saya dengar omongan A. Tuh kan. Jadi kalau ibu-ibu banyak pedih, eta teh ciri-ciri keikhlasannya kurang. Bapak pulang kerja capek, kurang dihargai, ambek-ambekan, itu ciri-ciri itu kurang ikhlas. Jadi ilmu ikhlas itu, Pak, ilmu kebahagiaan. Bahagia ada di mana? Ada di ikhlas. Mulia ada di mana? Mulia ada di ikhlas. Selamat dunia akhirat ada di mana? Adanya di ikhlas. Jadi otak ini kalau memanah tuh target menjadi manusia ikhlas. Setuju? Amal tuh enggak ada, Pak. Ini saya ceritakan kembali ya, Pak, hadis sahih tentang tiga orang yang dihisab. Yang pertama mujahid yang bertempur sampai mati di jalan. Di akhirat dihisab. Apa yang kau lakukan? Sesudah diperlihatkan nikmat, saya sudah berjuang ya Allah. Saya lakukan ini karena engkau. Fisik habis-habisan sampai meninggal. Mulut mengatakan karena engkau. Tapi Allah tahu segala-gala yang tersembunyi. Kadzab, tak bohong. Bohong kamu. Kamu berjuang agar dianggap sebagai pahlawan, pemberani. Dan kau sudah dapatkan pujian itu di dunia. Tahu, Pak, di akhirat bagaimana? Diseret oleh malaikat dalam keadaan tersungkur, tertelungkup. Jadi ahli neraka, Pak. Enggak kurang beraninya. Enggak kurang perjuangan dan pengorbanannya. Yang kurang mah cuma satu. Tapi fatal. Hatinya tidak ikhlas lillahi ta'ala. Dia Tuhannya adalah pujian orang. Penilaian orang. Kelompok yang kedua yang dihisab adalah orang yang belajar agama dan mengajarkannya, orang yang belajar Quran dan membacanya. Apa yang kau lakukan? Sama, saya sudah belajar karena engkau, saya mengajarkan karena engkau. Allah tahu segala isi hati. Kadzabta, dusta kamu. Kamu ingin disebut ulama, dai, kondang, kamu ingin ya sejenis itulah. Ingin dikagumi orang dengan ilmunya. Engkau ingin disebut qori, qoriah terbaik, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat tertelung kupa, diseretnya jadi ahli neraka. Jadi jangan heran, na'udzubillah ya, nanti ada pendakwah yang ilmu agamanya banyak yang bisa masuk neraka. Ada qori-qoriah yang dapat penghargaan bisa masuk neraka, termasuk hafiz-hafizoh yang bisa masuk neraka. Bukan kurang hafalannya, bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya. Yang kurang cuma satu, tapi fatal. Tidak ikhlas. Dia Tuhannya bukan Allah, tapi pujian makhluk. Allah gak terima. Kan kita dikasih ilmu oleh Allah. Yang ketiga, dermawan. Yang sedekah sana sini, tetap Allah tahu isi hati. Saya sudah sedekah, tidak ada kesempatan bersedekah kecuali saya nafkahkan harta. Bohong kamu. Kamu nafkahkan harta karena ingin disebut dermawan. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat telungkup tuh. Jadi hati-hati yang nyumbang-nyumbang ya. Kalau niatnya ingin dipuji, itu tidak ada nilainya. Jelas betapa pentingnya ikhlas. Orang ikhlas tuh putus harapan dari makhluk dalam bentuk apapun, Pak. Karena dia lihat makhluk itu enggak ada apa-apa. Enggak punya apa-apa, nebeng aja kayak kita. Makhluk itu aslinya adalah tidak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah. Kita tuh enggak punya apa-apa, Pak. Ini badan kita, ini bukan punya kita. Maaf ya, kita menahan uban satu aja untuk enggak keluar, enggak ketahan, Pak. Walaupun makan sari areng. Benar. Tetap fedahuisan. Kita tuh lemah, betul-betul lemah. Satu, kita itu fakir, tidak punya apa-apa kecuali semua titipan Allah. Itu yang kita miliki, titipan, Pak. Bukan punya kita. Coba nanti Bapak meninggal bawa apa? Ingat yang bawa kaos kaki bolong itu. Ada orang kaya sekali wasiatnya, pokoknya kalau Bapak meninggal, tolong pakaikan kaos kaki kesayangan Bapak. Udah bolong, Pak. Wah, pas udah meninggal, pusing nih anak-anak. Masa dikain kafan di kaos kakiin? Dan kaos kakinya bolong. Sampai mereka, enggak boleh pakai. Tapi ini ke wasiat Bapak. Coba dibuka wasiatnya bagaimana? Pas dibuka surat wasiatnya, nah anak-anakku sekalian, Bapak dititipi kekayaan segitu banyaknya. Mati bawa kaos kaki jelek aja enggak boleh. Kamu jangan bertengkar sesudah Bapak hanya karena masalah dunia. Nih lihat Bapak mati bawa kaos kaki bolong aja enggak boleh. Hati-hati nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, harus merasa tidak punya apa-apa. Ini kayak gini nih bagus pakai ihram begini, Pak. Apalagi yang pakai ihram asli mah udah nanti cuman dua helai kain saja gitu. Mati juga enggak jauh kayak gitu. Mati bawa akik. Ibu punya berlian cincin di lima jari. Dikubur, dibawa ke kuburan, coba lihat besok kuburannya. Apa, Pak? Sudah tidak ada cincinnya atau jarinya? Dengan jarinya pada susah pakai kampak. Wih, horor. Enggak dibawa, Pak. Dunia ini. Makanya jangan gimana gitu lihat dunia itu, Pak. Ini kalau mau jadi orang ikhlas, Pak. Biasa aja gitu, biasa lihat dunia. Lihat rumah bagus, biasa. Lihat uang, emas, mobil, biasa aja. Ini milik Allah semuanya. Enggak ada orang kaya asli tuh, enggak ada. Semuanya orang tuh enggak punya apa-apa kecuali dititipin ngaku-ngaku sebentar. Memang kalau tabungan Bapak 50 miliar, Bapak lihat uangnya? Enggak. Cuman catatan. Catatan mah saya juga bisa bikin. Mau dibikinin, Pak? Ngaku-ngaku. Coba punya tanah, saya punya tanah di Kalimantan pedalaman 1000 hektar. Pernah ke sana? Enggak. Sertifikatnya juga disembunyikan, tak takut ketahuan KPK. Villa, saya ada villa di puncak. Sering ke sana? Enggak. Villa tuh rezeki mamang dengan bibi. Makanya bibi langsing terus tuh berenang dia tiap hari di villa, Pak. Kita membagian bayar cicilan. Maaf atuh si mamang, yes katanya. Sing ridho ya. Mam itu yang rezeki asli mamang bibi yang jaga, Pak. Udah enak, leluasa, digaji, Masya Allah. Dah jangan iri ya. Enggak punya apa-apa. Pangkat, jabatan, itu juga sama, Pak. Saya tinggal di KPAD Geger Kalong. Udah lihat itu, Pak. Karena tinggal di sana dari tahun 73. Bagaimana itu ya? Maaf, saya anak tentara, Pak. Wah, letnan pada lulusan Akabri, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Gagah-gagah. Kapten, mayor, letkol, ada yang kolonel, brigjen. Lama-lama sudah mulai sepuh, asal jalan begini. Tapi kalau sudah di masjid, tidak ada satupun tuh, Pak, yang bawa apa tuh tanda jasa, lencana. Enggak, Pak. Terus, kopea. Sekarang para sesepuh kan pensiunan di sana. Ya saya belajar kata ayah saya, nah gini ah, tentara teh gagahnya mah sebentar, dosanya yang lama. Kalau sombong teh ya. Hadirin, topeng itu semua kegagahan teh ya, benar? Jangan merasa memiliki. Tetap kalau mau jadi orang ikhlas mah, semuanya milik Allah. Episodenya sekarang lagi dikasih ini. Mobil cuman kaleng, beling, besi gitu. Memang enak juga sih kalau dititipin yang bagus ya. Yang kedua apa tadi? Kita tuh bodoh. Aslinya mah bodoh, Pak. Jadi kalau ada yang nyebut bodoh, itu fakta. Jangan tersinggung. Orang yang tersinggung disebut bodoh, pasti yang merasa pinter. Pinter apa kita ini? Udah mah kita enggak punya. Ini badan bukan punya kita, Pak. Kalau Allah mau bikin sakit mah sakit weh. Paru-paru digatelin, gatuk ya, bukan paru-paru, tenggorokan. Jantung, Pak, diberhentiin. Udah enggak bisa apa-apa. Tuh, maaf yang batuk silakan. Itu tidak, kalau boleh milih mah enggak mau batuk. Enggak dikasih nafas, repot. Satu tadi kita apa? Fakir. Yang kedua, kita itu bodoh, jahil, Pak. Kecuali dikit aja dikasih ilmu. Coba saya nanya, apa yang akan terjadi pagi ini sesudah keluar dari sini? Tahu enggak? Enggak, Pak, enggak tahu. Beberapa waktu lalu persis sudah manasik begini, Pak, turun dari tangga jalan. Tadi kan kita zikrul maut. Pas di tangga sempoyong, aduh, katanya agak pusing, pegang aja oleh temannya. Lalu terkulai begitu, Pak. Dibawa ke PKT, pusat kesehatan terpadu di sana. Istrinya ikut, udah meninggal tuh, Pak. Nah, saya tidak mengancam ini hadirin, kenapa jadi tegang begini ini? Bapak jadi melotot begini. Saya bukan pencabut nyawa, Pak. Tapi siap-siap aja. Ah, mah ketangga eta. Bukan masalah tangga, Pak. Enggak tahu, saya aja enggak tahu apa yang bakal terjadi, betul? Nyaris kita tuh enggak tahu apa-apa. Tapi kita harus memiliki strategi dengan pokoknya. Iya, sok-sok atau ngomong yang rame. Jujur nih, Pak. Ini saya udah 54 setengah tahun hidup. Dan enggak jelas tuh Pak, antara rencana dengan kenyataan tuh. Enggak itu Pak, korelasinya tuh dikit. Oh, bukan kurang matching Pak, dikit. Yang matching gitu dikit Pak. Selebihnya mah kuma Allah we. Ya seperti abdi gitu Pak, cita-cita dulu masuk Akabri. Tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Nah, begitulah kata orang ada. Enggak nyambung, Pak. Kuliah elektro. Nah, jadi kadie, Pak. Saya juga bingung itu nyaan itu. Ini teh beneran saya teh. Kok jadi di sini? Ini kenapa saya harus ngurus pesantren? Tapi dia enggak bisa lari dari takdir ini, Pak. Kecuali jadi kiai yang disukai Allah atau kekiaian begitu. Anak ujuk-ujuk jadi 11 ya. Iya. Istri 2 misalkan. Ini enggak kebayang, Pak. Jalan begitu. Anak beda-beda wajahnya. Ini bikinan siapa? Kalau bikinan saya kan didesain boro-boro, gambar aja gagal, Pak. Bikin salai rambut anak aja enggak sanggup. Beneran ini teh Pak, ada grand design dari Allah. Kita mengejalanin aja. Benar kan, Pak? Bapak udah tahu bakal duduk di sini enggak? Enggak kan, enggak mungkin. Dan pakai ini apa seperti sial ke depan. Mungkin sialnya di kebelakangin, Pak, agak apa? Nah, lebih keren, Pak. Nah, begitu ya. Kalau ke depan teh suka seperti itulah. Maaf ya Pak ya. Tadi mah di belakang yang besar. Gerakan ibadah ya, baik. Jadi kita harus sadar bahwa kita teh enggak ngerti, Pak. Benarkah? Yang ketiga, kita tuh lemah, Pak. Tadi saya sempat lihat bapak-bapak yang ngantuk itu tidak. Allah, waktu bangun mah keren, Pak. Tapi giliran dia udah. Punten kalau saya cerita ini, ya memang kita juga, saya juga mungkin begini kalau lagi tidur, dan gak tahu saya tidur seperti apa penampilannya. Pas naik kelas bisnis tuh Pak, di pesawat tuh pada pakai kacamata hitam tuh suami istri. Saya teh mikir kenapa ibu bapak ini pakai kacamata hitam. Apa memang kalau naik bisnis harus kacamata hitam gitu. Oh ternyata lambat laun saya mengerti Pak. Supaya gak ketahuan tidur. Tapi tetap ketahuan ayo. Kenapa? Lupa gak bawa kaca mulut ya ini. Atau udah di kantor keren juga Pak, udah tidur mah udah. Iya Pak, mau pejabat tinggi ya kerek, ya kentut, ya terus repot Pak. Benar-benar lemah kita ini Pak. Gaya teh waktu bangun aja Pak. Benar tidak hadirin? Wah saya juga makanya agak nyumput kalau tidur dibungkus kepala, bisa kelihatan menganga ya. Ibu, aduh rapi bulu mata palsu, ayo bobo mah ngoweh, weh ngajep lagi sini. Hadirin sekalian, maaf ya, lemah kita teh Pak, nahan buang angin aja gak bisa. Kan yang tidak bisa diwakilkan tuh, satu dipotret ya, yang kedua ke toilet Pak. Udah kita mah lemah Pak, kalau udah waktunya Allah ngeluarin gitu. Gak bisa ditahan, betul? Ditahan juga nelangsa. Kenapa Pak? Bapak kok menjiwai sekali, maaf Pak. Punten Pak, kita tuh Pak segagah-gagah apapun gak dikasih makan, lunglei Pak. Perang juga rame-rame makan, yang sibuk-sibuk makan. Agak kurang bonafit kita tuh Pak. Dikit-dikit-dikit makan siang. Aktif-aktif makan malam begitu ya, ngagiling nggak dikasih makan lemah, nggak dikasih minum Pak. Error kita ini, darah ini cairan, otak ini cairan, kurang minum darah mengental, nggak bisa ngirim nutrisi ke tubuh, bisa tidak berfungsi tubuh ini. Otak kita kurang cairan, wah udah bermasalah, error 7 hari aja gak minum, selesai hidup ini. Ada lagi yang lebih dramatis, nafas pak. Coba dibungkus, siapa yang paling kuat ini, dibungkus kepalanya pakai kantong kresek ya. Boleh ingin apa saja. Tunggu, ketika dibungkus pasti lama-lama cuma satu, ingin nafas pak. Benar? Ingin apa? Ingin rumah, ingin nafas. Itu pak yang gratis, mahal, yang jarang kita syukuri. Betul? Jadi Bapak Ibu sekalian harus sadar, kalau gak dikuatin Allah mah gak ada apa-apanya kita. Gak adalah yang jago asli mah. Jago tuh karena Allah aja lagi ngelindungin. Kalau Allah mau ngacelengin mah, ngacelengin pak. Mudah-mudahan dengan kesadaran begini, kita tuh tidak ada lagi petantang-petenteng. Gagah-gagah juga gampang oleh Allah, tinggal dikasih virus. Saya kemarin kan ngelepok heboh se-Indonesia itu virus pak. Dan gak kelihatan sih virus teh. Suka lagi gini gitu ya, enggak. Suka gelut, enggak pak. Oleh virus ke jengkang itu. Coba yang otot kawat, balung besi, wah olahraga, binaragawan, kasih bakteri apa yang suka bikin sakit perut tuh. Yakin dia ada di toilet yang kan kurang wibawa pak. Ngeluarin otot di toilet sambil megang gayung we hantem. Benar-benar kita ini lemah pak. Hei, ngaku enggak nih? Udah miskin, bodoh, lemah. Jadi kita tuh cuman apa yang kita miliki? Ya cuma satu, dosa. Dan amal juga belum tentu ikhlas. Ya. Nah mudah-mudahan kalau kita dalam posisi sebagai hamba begini, yang kaya itu Allah, kita mah gak punya. Yang maha tahu itu Allah, kita mah gak tahu apa-apa. Kecuali dikit itu juga. Kalau gak diambil pak, kalau diambil juga entos weh ya. Kepleset, duk, kebentur kepala bagian belakang, hilang memori. Eh kamu siapa? Lah saya istrimu pak. Hah, saya ngomong apa barusan? Coba kalau short memorinya diambil pak. Ini ada cerita, maaf nih Denny di Australia lagi dengar. Kemarin saya dijemput beliau, tapi punten ya. Jadi hikmahnya jalan-jalan di tempat parkir, wah keliling sana. Karena lupa parkirnya di mana. Coba pak itu kalau kita short memorinya dikurangin aja udah pusing benar tuh pak. Makan lagi. Kok bapak makan? Oh udah makan. Padahal barusan dia makan. Coba pak. Benar-benar hanya karena pertolongan Allah kita bisa mengingat sesuatu. Benarkah? Nah kalau hati kita teh begitu aja ke Allah, saya teh bisa begini titipan Allah, ditolong Allah, saya bisa kalau ditunjukin Allah, gak ada yang bisa dilakukan kecuali dikuatkan oleh Allah. Allah. Mudah-mudahan lebih dekat kalau beramal tuh karena syukur ke Allah. Jadi bukan karena kita gimana ingin sesuatu, dah cuman Allah yang menentukan segala-galanya. Maaf ya panjang ini. Ya sudah segitu. Pangkos mana Pangkos punten. Aduh assalamualaikum Pangkos. Gening sama sarang nama bapak saya. Bapak saya Engkus, ini Engkos. Jangan-jangan kembaran ayah saya. Pangkos teh dari mana punten Pangkos? Atau di sini Pangkos mulai dihanap. Pak Engkos. Kos ayah saya Engkus Kuswara, ini Engkos Kosasi, orang Sunda pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala parantos ngulem ke tanah suci. Bahasa Indonesia Pak. Banyak orang Indonesia. Terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala jazakallahu khairan. Kami sudah diundang untuk melaksanakan rukun yang kelima adalah ibadah haji. Mudah-mudahan kita berikan keselamatan, kelancaran dan kemudahan. Dan kata AA kemarin, ini pilihan katanya. Memang saya ada di RT 01, RW 03. ya, cuma satu orang di RW ini. Tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kata kemarin pilihan yang mudah-mudahan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menaikkan ibadah haji ini yang diharapkan mabrur ya. Bukan hanya pujian orang lain tapi kita mengharapkan kemabruran kita. Baik. Jadi satu orang berangkat haji 999 orang tidak akan bisa pergi sampai akhir hayatnya. Jadi Pak Engkos itu bertanggung jawab penuh, Pak, ya. Kalau Pak Engkos tidak sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji, Pak Engkos tanggung dosanya. Tapi kalau Pak Engkos bisa mabrur, barokah, Pak. Amin, ya. Begitu Pak Engkos, ya. Amin, amin. Kenapa jadi pias begini Pak Engkos? Jadi begitulah, hadirin, terima kasih Pak Engkosnya itu tetangga, ya. Iya, amin. Di Gang Haji Ridho, pengurus Baitul Qur'an. Senang ini manasik begini, Pak. Senang sekali. Jadi perasaan mah udah nyampe aja ini teh. Yang mudah-mudahan digolongkan kepada yang orang-orang yang soleh. Amin, amin. Terima kasih ya karena ini di Gang Ridho, mudah-mudahan hatinya selalu ridho ya. Amin. Terima kasih Pak Kos, ya. Mohon perwakilan dari tetangga ini ya. Makasih ya. Begitulah Bapak Ibu sekalian, kita dengar sekarang penelepon ya. Kita ada 14 menit sebelum sudah ini jalan manasik ya. Silakan penelpon. Baik, kami undang sahabat MKD pagi hari ini di 0222017076. Bagi Anda yang bergabung bersilaturahmi di pagi hari ini dan bagi Anda yang sudah tersambung sahabat MKD, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana ibu? Hamba Allah. Amin. Ya silakan ibu. Saya mau nanya, di mana nih bu? Bandung, Pak. Bandung. Apa yang kepikir ya mendengar cerita yang sedang manasik begini pakai ihram, itikaf? Jadi rindu gitu, pingin gitu bisa diundang ke sana gitu. Amin, amin. Sok. Ini tentang ikhlas yang tadi ya. Tentang ikhlas. Ya. Gini, waktu kemarin kan mudik pulang gitu ya ke kampung halaman. Nah, itu kebetulan masih bulan puasa. Berapa tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin ayah itu kan masih di kampung gitu, masih rajin gitu belajar apa tentang sholat, tentang itu waktu dulu mah masih belum ada listrik, belum ada apa gitu masih. Oh, dulu listrik, belum ada listrik, ya. Rajin belajar ya agama sesudah ada ya listrik. Nah gini waktu dulu mah ya masyarakatnya gitu antusias gitu belajar sholat atau apa, tapi itu bimbingannya cuman dari sekolah aja. Nah pas kemarin kesana tuh udah berubah semua teh, rumah-rumah udah bagus, udah ada listrik, udah apa, tapi sedih sekali itu teh lihat ya masjid kosong, sholat lofar itu asar itu gak pernah ada adan. Terus sholat berjamahnya juga ya Allah. Kalau di sini mah enak gitu ya di itu. Ya Allah imamnya itu merdu-merdu, suaranya bagus, tajwidnya benar. Di sana ya Allah sangat prihatin sekali. Iya Bu. Jadi mesti bagaimana ya ayah, saya tuh udah kebetulan ada yang imam-imamnya dulu masih orang-orang yang dulu belajar sama saya juga. Baik, gini Bu, ibu, saya ikut prihatin dengan semua ini. Yang penting sekarang apa yang bisa dilakukan? Kalau bisa ibu cari pemuda di sana, 1, 2, atau 3. Lalu kalau ada biaya kumpulkan dari mana, sini bawa ke pesantren. Memang tidak seperti membalikan tangan segalanya, tetapi intinya harus ada kader-kader yang mau jadi penggeraknya, Bu. Kalau waktu terbatas bagi ibu, maka biaya usahakan bawa untuk dipesantrenkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti dia pulang ke sana, mudah-mudahan bisa jadi ragi penggerak. Gitu, Bu. Ya. Cuman kemarin itu kan karena anak-anak kecil itu tadinya saya pulangnya lumayan agak lama gitu ya. Saya teh ngajarin yang anak-anak kecil itu satu tahun yang lalu teh udah lumayan, tapi setelah ditinggal lagi teh lihat anak-anak itu teh udah pagi-pagi teh bukannya ke masjid pada ngerokok di dekat sekolahan gitu ah. Iya Bu, ini musibah sangat besar. Banyak orang yang menganggap musibah itu gempa dan segala banjir, padahal ini musibah. Gempa iman, banjir maksiat. Ibu harus berbuat sesuatu sekecil apapun ya Bu ya. Kalau bisa cari Bu, Ibu ngobrol dengan beberapa kawan-kawan di sana yang punya cita-cita sama. Harus seperti ngangkat meja, kalau makin rame-rame makin mudah diangkatnya. Saran saya adalah cari para pemuda yang berbakat, kita sekolahkan aja sini, ya? Ya, insya Allah, ya, minta doanya aja, mudah-mudahan ada ya hidayah buat mereka-mereka semua. Amin, amin, amin. Terima kasih, Ibu. Hadirin, pelajaran dari telepon ini, satu, tidak semua orang punya kepedulian. Ibu ini bersyukur diberikan kepedulian untuk bisa melihat keadaan masyarakatnya. Selebihnya enggak peduli, Pak. Contoh yang paling sederhana, ini saya mendengar dari kawan saya, bahwa kita ini salah satu akibat terlalu lama dijajah, menjadi bangsa yang tidak pernah berani amar ma'ruf berani, tapi nahi mungkar tidak berani. Misal di depan ada tulisan dilarang parkir, terus ada yang parkir di sana, kita enggak berani negur tuh Pak. Padahal jelas sekali itu dilarang parkir. Kita lewat aja. Dan biasa melihat kemungkaran itu. Yang lebih parah lagi kita yang parkir di sana memang. Atau dia gak bisa melarang karena dia biasa di sana. Merasa tempat dia, ya. Nah ini lihat orang buang sampah sembarangan. Biasa aja. Harusnya kan kita bereaksi. Ini tindakan tidak benar. Harusnya ambil, Pak maaf. Tidak di sini tempatnya. Dengan cara yang baik, tidak usah pakai emosi. Seperti trotoar dipakai jualan di sini, misalkan diingetin, Pak maaf ini untuk yang berjalan kaki. Setidaknya seperti itu. Nah, jangan sampai plos aja. Termasuk lihat yang merokok. Ini saya senang di sini, bapak-bapak ini tidak ada yang merokok ya. Di sini ya. Bapak dengar tuh tadi pernyataan ibu-ibu. Anak-anak kecil yang biasa ke masjid sekarang pagi-pagi sudah merokok. Dari mana dia tahu merokok kalau bukan dari para orang tuanya atau dari sesepuh yang ada di sekitarnya? Dosa tuh para perokok teh, ha? Ngasih contoh, ha? Wah, udah jadi emosi begini. Saya kalau udah membahas rokok teh entah gimana ya, mendidih gitu hadirin. Atau kalau enggak bisa ngasih contoh baik, minimal jangan ngasih contoh jelek. Ada kakek-kakek ngerokok, kelenyun. Saya teh suka aneh lihat perokok teh sedot tiup. Itu teh apa-apaan hidup kayak gitu. Orang lain mah wirid, ngapalin Quran, kenyot tiup. Dan wajah perokok tuh enggak ada yang ceria, Pak. Seperti ngariut wajahnya tuh ke depan. Ditanya oleh cucunya, "Kek, minta dong rokoknya." "Enggak boleh kamu." "Kenapa gak boleh, Kek?" "Rokok tuh bahaya tahu." Kata cucu teh ke adiknya, "Ini si kakek teh gagal jadi tuan ya. Tua sih tua tapi gak dewasa gitu." Begitu hadirin. Bapak-bapak ini yang masih ngerokok, berhenti. Apalagi di Arafah ngerokok, di ijabah, Pak. "Ya Allah, saya siap menerima kanker di bagian mana tubuh." "Amin ya Rabbal Alamin." "Ya Allah," katanya, "mau dibikin jantungan mangga. "Amin ya Allah ya Rabb." "Ya Allah, mau dibikin impoten sekarang juga." "Okay, amin." Itu kan udah ditulis, Pak, doa-doanya dibungkus rokok ya. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Sekarang bungkus yang baru, rokok membunuhmu. Jadi pas nyedotan, bunuh diri, bunuh orang. Udahlah, Pak. Dan jangan berhenti ngerokok karena saya. Ingat, jamaah, udah sering kejadian ini. Jamaah haji sembunyi, Pak, kalau ada saya tuh. Nah, saya waktu itu nyari apa gitu ke belakang. Lagi ngumpul di sana, Pak. Aduh, ada juga waktu suatu saat umroh nih Pak, ini bukan mau nyerita aib ya, karena orangnya gak ditujukan. Karena tahu saya ada di bis depan, mereka pada kegumpul di bis belakang tuh Pak. Nah pada waktu itu saya pas lagi pindah bis ke belakang, di dia wae cenah aman, persis di depan saya Pak. Ah, jangan karena orang kalau mau berhenti ya, karena Allah berhenti Pak. Apalagi saya lihat di Arafah merokok tuh, aduh benar-benar itu perbuatan yang di saat Allah membanggakan tuh para ulama, kita kelenyun-kelenyun ngeracunin diri dan ngeracunin orang. Gimana mau mabrur? Udah batalin hajinya bagi yang perokok. Pilihannya cuma dua Pak. Satu, berhenti merokok atau berhenti naik haji. Tuh lihat anak-anak tadi gitu, tanggung jawab para orang tua. Apalagi kalau ada guru ngerokok, berhenti itu jadi guru. Dosa tuh ngasih contoh ke murid-murid. Semua yang kena narkoba itu awalnya merokok. Dan anak kecil merokok itu karena lihat contoh. Siapapun yang jadi contoh keburukan, pikul itu dosanya. Oh, tegangin nih ngerokok, luak liuk cari teman. Jangan luak liuk, pas saya jadi tahu Pak. Hadirin sekalian, mudah-mudahan ya. Maaf saya kalau udah ngebahas rokok, besok emosi. Kasian banyak anak-anak yang gak tahu apa-apa. Karena salah diberi contoh, maka dia jadi terjerumus berbuat yang tidak baik. Terima kasih para pendengar, saya mohon maaf ceramahnya seperti ini. Doakan ini yang haji akan berangkat tanggal berapa Pak? Pokoknya suatu saat ya, insya Allah. Dan ingat Pak, walau udah manasik, koper udah dipak, semuanya belum tentu berangkat. Dan yang nakdirkan berangkat mah Allah. Kejadian beberapa waktu yang lalu, ada yang sudah di mau naik pesawat, sakit gak jadi. Ya, jadi tetap jangan mengatakan pasti tanggal sekian, insya Allah. Tetap minta tolong ke Allah. Nah, walaupun segala siap, belum tentu. Seperti kemarin, manasik umroh, Ramadan kemarin, alhamdulillah visa sudah keluar, koper sudah disiapkan, tiket beres, hotel sudah, catering siap. Tapi dah Allah enggak mengizinkan, sakit deh sayanya, enggak berangkat. Kenapa jadi tegang begini? Nah gitu Pak, jadi minta tolong ke Allah, tolong jangan sampai ujub ya. Terima kasih para pendengar, semoga semua pendengar juga diundang oleh Allah ke Tanah Suci menjadi haji hajah yang mabrur-mabruroh, yang berubah menjadi lebih baik dan bisa menjadi jalan perubahan bagi lingkungannya, keluarganya menjadi baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.